Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, Indonesia harus berusaha lebih keras guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara berkembang lainnya di sekitar kita. Menurutnya, jika hal itu tidak segera didorong oleh pemerintah, maka Indonesia juga tak bisa mengandalkan foreign direct investment maupun investasi domestik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Mengingat, di era global seperti sekarang, investasi selalu bergerak ke negara-negara yang lebih kondusif serta memberikan keuntungan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Kemarin Bapak menyebutkan tentang teori ekonomi Friedman yang mengutamakan research and development sebagai penopang ekonomi yang notabene juga menjadi faktor pendorong Tiongkok menjadi negara maju. Nah, seperti apa kata kunci dari teori Friedman itu? Kata kunci yang disebutkan Friedman dari studi mereka itu dengan Mandelbaum berdua itu kan keterbukaan imigrasi satu, itu gak berlaku di Indonesia karena kita ekspor orang kan, bukan menerima orang gitu. Kemudian R&D kita lemah sekali, sangat lemah dibandingkan di mana-mana. Yang kedua, ketiga itu pendidikan. Jadi kita memang sudah ada political will 20% itu, tapi substansi pendidikannya masih seperti kita tahu semua lah, bikin ujian nasional aja berantakan, menterinya masih dapat Mahaputra Adi Pradana gitu kan. Nah, kemudian infrastruktur. Infrastruktur kita ini kacau nih. Kenapa? Sangat telat. Jakarta dibenahi, lalu 30 tahun ini ngapain aja gitu kan. Pertanyaan orang kan selalu begitu. Ya, 30 tahun itu sekian banyak gubernur itu apa yang dikerjakan gitu. Contoh nih kan, contoh paling gampang di untuk infrastruktur jalan gitu. Mau dibangun jalan layang kayak apapun yang nggak ada, nggak mungkin selesai ini, kalah dengan pertumbuhan kendaraan bermotor. Jadi akibatnya apa? Sangat crowded dan dulu diperhitungkan 2014 itu baru macet. Sekarang aja udah berjam-jam hidup di Jakarta nih. Kita baru mau bangun monorail, baru nerusin monorail, mau bangun subway, itu pun subway-nya di protes. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.